selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kupak sayapmu, kau bawa ku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan gajah wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungamu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawa ku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawa ku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Terbang tinggi melintasi langit.